Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Assalamualaikum. Dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dari Abi Ya'la kunyahnya, namanya Shaddad ibn Aus, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, inna Allah katab al-ihsan, sesungguhnya Allah menulis. Menulis itu maknanya mewajibkan. Kataba bermakna kewajiban, seperti dalam ayat kutiba alaikum as-siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Atau seperti kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian puasa. Innallaha kataba al-ihsan, Allah menuliskan, ini mewajibkan. Al-ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah menajamkan pisaunya. Dan hendaklah mengistirahatkan, membuat nyaman sembelihannya. Hadis rawahu Muslim fi sahihi. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Hadal hadis kharrajahu Muslim dun al-Bukhari. Adapun dalam kitab sahih hanya sahih Muslim. Tidak ada dalam Bukhari. Dari riwayat Abu Qilabah dari Al-Ash'ath As-San'ani dari Shaddad ibn Aus. Wa tarakahu al-Bukhari li'annahu lam yukharrij fi sahihih li'abi al-Ash'ath syai'an wa huwa syamiyun thiqah. Imam Bukhari tidak memasukkan dalam kitab sahihnya, bukan tidak tahu. Tahu, tetapi di sana Imam Bukhari meninggalkan atau tidak mau menerima riwayat Abu al-Ash'ath. Karena kehati-hatian beliau. Padahal Abu al-Ash'ath Syamiyun thiqah, orang dari Syam, thiqah, terpercaya. Kadang-kadang Imam Bukhari rahimahullah tidak menerima, padahal rawi-rawinya thiqah, juga sanadnya bersambung, hanya karena tidak ada riwayat berita kalau dia bertemu. Padahal bisa saja dengan kalimat itu menunjukkan bertemu. Tapi syartul luqi itu hanya pada Imam Bukhari rahimahullah. Waqad ruwiya nahwuhu min hadits Samurah. Beliau meriwayatkan yang semirip dengan ini dari hadis Samurah. Imam Bukhari meriwayatkan yang semakna dengan ini dari hadis Samurah dari Nabi SAW. Inna Allah Azza wa Jal muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah memiliki sifat ihsan, maka hendaklah kalian berbuat ihsan. Fa'idha qatala ahadukum falyukrim maqtulahu. Maka jika salah seorang kalian mau membunuh, maka hendaklah bersikap baik kepada yang akan dibunuh. Wa'idha dhabaha, kalau menyembelih, maka hendaklah yuhidda syafratahu, hendaklah menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaklah membuat nyaman sembelihannya. Demikian kharrajahu Ibnu Adi. Wa kharraja Tabrani min hadithi Anas. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza hakamtum fa'dilu." Dalam hadis lain atau dalam riwayat lain, Nabi bersabda, "Jika kalian menghukumi, maka hukumilah dengan adil. Wa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa'ahsinu, maka membunuhlah dengan baik. Fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin." Karena Allah itu memiliki sifat ihsan dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Dan sudah pernah dibahas dalam masalah asma dan sifat. Tentunya walaupun kalimatnya sama, Allah memiliki sifat ihsan dan manusia diperintahkan untuk bersikap ihsan, tetapi tentunya ihsannya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Sedangkan ihsannya manusia terbatas dan sangat kurang. Sebagaimana sifat mendengarnya Allah maha mendengar, sedangkan pendengaran manusia terbatas. Ila akhir. Faqauluhu. Kita bahas kalimat-kalimatnya. Ucapan Rasulullah SAW, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai. Dalam riwayat li Abi Ishaq Al-Fuzari, dalam kitab Siyar, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Nabi SAW, disebutkan, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai. Au qala ala kulli khalqin. Allah mewajibkan ihsan, mewajibkan bersikap baik atas segala sesuatu. Ada lafaz atas setiap makhluk. Wa kadza kharrajaha mursalah, demikianlah diriwayatkan secara mursal. Bisyak, dengan keraguan, yaitu kalimat au. Katabal ihsan ala kulli syai' au qala ala kulli khalqin. Allah mewajibkan sikap baik dalam segala sesuatu atau pada setiap makhluk. Kata rawi. Wa kullu syai' wa kullu khalq. Zahiruhu yaqadi annahu kataba ala kulli makhluqin al-ihsan. Tampaknya, dari zahir hadisnya, berarti diwajibkan bagi setiap makhluk untuk bersikap baik. Fayakunu kullu syai'in aw kullu makhluqin huwa al-maktub alaih. Maka berarti segala sesuatu, seluruh makhluk telah ditulis kewajiban baik kepada mereka. Wal maktub huwal ihsan, yang ditulis adalah al ihsan, sikap baik. Itu zahirnya. Tetapi qila, dikatakan maknanya, innallaha kataba al ihsan ila kulli syai. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Tadi kan ala. Tapi maksudnya ila. Mal farqu bainahuma? Diwajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu dengan diwajibkan berbuat ihsan kepada setiap sesuatu. Ini atas segala sesuatu, ini kepada setiap sesuatu. Qanibina azakumullah, sudah masyhur, sudah maklum bahwa yang diwajibkan itu kita. Iya kan? Makhluk yang mendapatkan kewajiban dua, manusia dan jin. Berarti kalimat ala kulli syai tidak tepat kalau dikatakan diwajibkan atas segala sesuatu. Berarti ayam juga wajib bersikap baik. Kamu juga wajib ila akhirih. Agak ada iskal di sana. Tetapi kalau kalimat ila, wajar bersikap baik pada setiap sesuatu. Pada manusia, pada hewan, pada kendaraan, pada semuanya. Dan kalau kita bersikap baik. Sehingga ditafsirkan oleh para fuqaha, maksudnya bukan kewajiban atas segala sesuatu, tetapi kewajiban ila kulli syai. Au fi kulli syai, atau fi kulli syai, pada setiap sesuatu. Au katabal ihsan fil wilayati ala kulli syai, atau mewajibkan al-ihsan dalam wilayah, dalam menguasai sesuatu, tenaga bersikap baik, ala kulli syai. Fayakunul maktubu alaihi ghairul madhkur. Berarti yang ditulis adalah bukan yang ada. Artinya yang tidak tersebut. Yang dimaksud yang ditulis adalah ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Wa innamal madhkurul muhsin ilaihi. Tetapi yang diwajibkan adalah mereka-mereka yang bersikap ihsan, itu diwajibkan. Artinya orang yang diwajibkan. Walafdul kitabah, lafad kitabah, yaqtadil wujub, menunjukkan wajib. Kalimat katabah menunjukkan wajib. Inda aktsaril fuqaha, dan ini menurut pendapat kebanyakan para fuqaha, dan juga para usuliyin, para ahli usul. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan sebagian mereka yang menyatakan bukan menunjukkan wajib. Wa innama isti'malu lafdhatil kitaba fil Qur'an fi ma huwa wajib hatmun. Dan bahwasanya penggunaan kata kitabah, penulisan, tetapi bermakna wajib, itu dalam Qur'an sangat tegas. Imma syar'an aw fi ma huwa waqi'un qadran. Apakah syar'an atau qadran? Mana yang hatmun syara'an? Disebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salah kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang beriman adalah kitaban mawquta. Kitaban tulisan, artinya sesuatu yang sudah dituliskan, sesuatu yang sudah wajib. Sama dengan kutiba 'alaikumus shiyam, sama dengan kutiba alaikumul qital ila akhirih. Demikian pula secara takdir. Mesti, kalau secara takdir terjemahkannya bukan wajib, mesti. Kalau wajib syara-syara ini tuh wajib dikerjakan. Bagi setiap mukmin wajib salat, bagi setiap mukmin wajib perang dan sebagainya. Tetapi kalau secara takdir ini pasti terjadi. Artinya wajibnya wajib bermakna mesti. Seperti ayat Allah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah menulis. Sama maknanya mewajibkan. La'aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah tulis bahwa aku pasti akan menang. Dan rasul-rasulku pasti akan menang. Di sini makna wajib apa? Mesti. Pasti. Demikian pula ayat lain, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan kami sudah tuliskan dalam Zabur setelah peringatan ini bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Itu juga sama maknanya mesti. Kata benar, yakni sungguh kami sudah pastikan. Atau ayat lain, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu sudah kami tulis di hati mereka iman. Ini sudah dimestikan, sudah diharuskan secara takdir bahwa mereka mukminin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qiyam syahr Ramadan. Dan Nabi bersabda tentang masalah qiyam Ramadan. Inni khashitu an yuktaba alaikum. Ketika salat rawih sekali, dua kali, tiga kali kemudian enggak muncul. Pagi hari mereka bertanya, ya Rasulullah, kami menunggu. Kenapa engkau enggak keluar? Inni khashitu an yuktaba alaikum. Aku khawatir akan ditulis atas kalian. Ai wajib. Maknanya khawatir diwajibkan atas kalian. Sama dengan hadis umirtu bisiwaki hatta khashitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku khawatir akan ditulis siwak itu atas kita. Jadi ditulis, mana yang diwajibkan. Demikian pula hadis kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina fahuwa mudrikun dhalika la mahala. telah ditulis oleh oleh Allah atas anak Adam bagiannya dari zina. Sudah ditulis terhadap anak Adam bagiannya dari zina. Fahuwa mudrikun dzalik, maka mesti akan mendapatkan yang demikian. La mahala, tidak mungkin tidak. Rinciannya, mata berzina. Zinanya mata adalah memandang. Tangan berzina. Zinanya tangan adalah menyentuh. Ila akhirnya. Sampai apakah dibenarkan oleh kemaluannya atau didustakan. Artinya, semua manusia tidak lepas, anak Adam mesti akan terkena salah satunya. Tetapi di sini yang jadi masalah adalah kalimat kutiba ala ibni Adam. Telah ditulis atas anak Adam bagiannya dari zina. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat-sangat-sangat sedikit. Ada yang na'udzubillah sangat-sangat banyak. Ila akhirnya. Baik, ini makna kataba. Wahina idzin fa hadzal haditsu nassun fi wujubil ihsan. Sudah dibuktikan demikian berarti hadis yang bersama kita ini mewajibkan ihsan. Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan. Wajib berbuat baik. Wa qad amara Allahu ta'ala bihi, dan Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an dengannya. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa qala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Demikian pula Allah katakan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Qul inna a'azakum Allah al-'adl, harus diiringi ihsan. Kadang-kadang orang ingin bersikap adil, tapi tidak ihsan. Sehingga, ketika dia menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, adil. Menghukum yang salah dengan hukuman, itu adil. Tapi ketika menghukumnya, tidak ihsan. Maka yang terkesan di masyarakat, penguasa kejam. Karena tidak ihsan. Misalnya, seperti ISIS yang membakar para pengkhianat. Memang dalam Islam pengkhianat dibunuh, tapi apakah dibakar? Itu tidak ihsan. Jadi dari satu sisi benar, sisi lain salah. Tidak ihsan sama sekali. Bahkan dilarang membunuh seseorang dengan api. Maka innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan keadilan dan dengan perbuatan ihsan. Akan indah jika keadilan diiringi ihsan. Jika ihsan diiringi keadilan. Wa hadzal amr bil ihsani taratan yakunu lil wujubi kal ihsan ila al walidain. Perintah untuk berbuat ihsan ini kadang-kadang menjadi wajib. Seperti ihsan kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Wal arham, dan juga pada kerabat-kerabat. Bimiqdari ma yasul bihil bir, sekadar terwujud kebaikan pada mereka dan tersambung silaturahmi. Ya, ini yang tidak boleh, yang haram, yang dosa adalah kalau sampai memutus albir atau memutus silaturahmi. Demikian pula lisan ila dhaif. Demikian pula bersikap baik, sayang kepada orang lemah. Mayasul bihi qirah. Apa yang bisa mencapai qirah, kecukupan dia. Alam sabaq wa dhikru, sebagaimana apa yang telah lewat disebutkan. Wataratan yakunu lin nadbi. Tetapi kadang-kadang ihsan ada bagian yang sifatnya nadb. Nadb itu anjuran. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan enggak apa-apa. Apa contohnya? Kasadaqatit tatawwu', seperti sedekah-sedekah yang bukan zakat. Seperti sedekah yang bukan zakat. Wa nahwiha. Kalau ada orang yang kepepet, darurah, butuh pertolongan kita, enggak ada orang lain kecuali kita di situ dan kita mampu, maka wajib baginya berbuat ihsan pada orang tadi. Mengangkatnya, menyelamatkannya, menolongnya kalau dia tenggelam ila akhir. Wajib hukumnya. Kecuali kalau ada orang lain yang mampu, maka dia menjadi fardu kifayah. Tetapi kalau tidak dalam keadaan darurah, maka tatawwu sifatnya nadab, anjuran. Wa hadzal hadits yadullu ala wujub al-ihsan. Hadis ini menunjukkan wajibnya sikap ihsan fi kulli syai, dalam segala sesuatu, dalam segala amalan. Lakin ihsanu kulli syai'in bihasbi. Tetapi yang namanya ihsan pada segala sesuatu sesuai dengan sesuatu itu. Ini penting. Kalau orang berbuat ihsan pada orang yang tidak tepat, bukan ihsan namanya. Kepada pencuri, perampok, kamu berbuat ihsan. Dipukul pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Diambil satu, sapu tanganmu, dirampas, kamu berikan jubahmu ila akhirihi. Ini lain perkara. Hadis yang ada dalam masalah ini justru kalau mereka mau merampas hartamu, tahan. Kalau mereka melawan, lawan, kata Nabi. Kalau aku mati ya Rasulullah, engkau dalam jannah. Kalau dia yang mati, dia dalam neraka. Fal ihsan fil ityan bil wajibat adh-dhahira wal batina. Maka ityan ila kulli syai'in bihasabihi, sesuai dengan keadaannya. Bagaimana berbuat baiknya pada musuh? Ya, sikapnya adil. Ada perjanjian, pegang ila akhir. Tayib, sekarang kafirnya kafir harbi, kita perang sama mereka. Mereka memerangi kita kok, kita perangi mereka. Masa kita bersikap ihsan juga? Hadisnya fi kulli syai', berbuat baik pada segala sesuatu. Berarti kafir harbi juga harus berbuat ihsan? Iya, bihasabihi, sesuai dengan kadarnya. Artinya ketika mereka menyerang, kita lawan, dan Allah katakan wadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Diajarkan oleh Allah bagaimana menebas mereka dengan pedang, tapi ada ihsan di sana. Pukullah leher-leher mereka yang cepat mati. Atau kata Allah, atau tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, supaya tidak bisa memegang pedang lagi, selesai. Cukup jadi tawanan dia. Tidak boleh memotong-motong, memutilasi, mencongkel matanya, memotong telinganya, haram. Di sini ihsannya. Maka hadis ini berkata, "Faman qatala fa ahsinul qitlah." Siapa yang membunuh, maka bunuh dengan baik. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW sebelum melepas pasukan berperang, berangkat dalam jihad fisabilillah, diberi pesan-pesan. Di antaranya, la taghullu, jangan curi pampasan perang, wala tumatilu, dan jangan mencacati jasad musuh. Enggak boleh mencacati. Wadribu minhum fawqal a'naq, fawqa al-a'naq, ini leher di atasnya. Dan ini yang paling mudah. Cepat mati dia. Paling ihsan. Atau paling tidak tangannya, wadribu minhum kulla banan, banan itu jari jemari. Wadribu minhum kulla banan, dan pukul jari jemari mereka. Sehingga mereka sudah tidak bisa lagi membawa senjata, dan mereka menjadi tawanan dalam keadaan hidup. Mudah-mudahan dapat hidayah suatu saat kelak. Ini barakallahu fikum, ihsan ala kulli syai' bihasabihi. Namanya bersikap baik pada segala sesuatu sesuai dengan keadaannya. Kalau terhadap musuh yang sedang memerangi, ya kita perangi mereka. Jangan kita berikan saja negeri kita. Kita lepaskan saja biar mereka yang bahagia, kita biar sengsara. Itu bukan ihsan. Itu bukan ihsan kepada orang kafir, bukan seperti itu. Qala al-ityan bil wajibati adh-dhahirah wal batinah. Maka yang namanya ihsan adalah mendatangkan kewajiban-kewajiban yang tampak dan yang batin. Yang lahir dan yang batin. Itu ihsan. Semua kewajiban kita kerjakan, semua anjuran kita kerjakan, niscaya kita jadi orang ihsan. Niscaya kita jadi orang yang muhsin. Al-ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha. Tentunya mendatangkannya, yakni mengerjakannya ala wajhi kamal, dengan cara yang paling sempurna dari kewajiban-kewajiban tersebut. Ada perintah untuk menghormati tetangga, baru hadis kemarin kan, ada perintah menghormati tamu, ada perintah tidak boleh mengganggu tetangga, ada perintah untuk jangan berkata kecuali yang baik, ila akhir. Itu semua ihsan. Ihsan pada tetangga, ihsan pada tamu, ihsan pada orang lain. Fahadhal qadru minal ihsani fiha wajib. Maka sekadar yang wajib-wajib, berarti itu ihsan yang wajib. Wa amal ihsan fiha biikmal mustahabbatiha. Assalamualaikum. Adapun bersikap baik pada penyempurna-penyempurnanya, mustahabbat, sesuatu yang dianjurkan, falaisa biwajib, maka itu tidak wajib. Yang penting, kamu hormati dia, kamu berikan sekadar apa yang kamu mau. Tapi kamu ingin lebih dari itu, ya silakan. Itu pelengkap saja, penyempurna saja. Tidak harus menyembelih kambing, tidak harus. Apa yang kamu punya, kamu tawarkan, kamu sajikan pada tamu tadi, cukup. Ya. Tetapi kalau kamu mau untuk lebih dari itu, sembelihkan kambing, masakkan ini segala macam, ubehwane apa? Itu namanya mukammilat, pelengkap, penyempurna. Maka menjadi sempurna. Wahada kulluhu ihsan. Itu semua ihsan. Wal ihsanu fi tarkil muharramat. Juga meninggalkan yang haram-haram. Termasuk ihsan. Ihsan dengan meninggalkan yang haram-haram. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya meninggalkan yang haram yang merugikan diri saya sendiri, ihsan pada siapa? Ya, pada dirimu sendiri. Kan perintahnya, kata bal ihsan ala kulli syai' atau fi kulli syai'. Bersikap ihsan pada segala sesuatu, artinya pada dirimu sendiri pun harus bersikap ihsan. Jangan dirusak dengan khamr, jangan dirusak dengan rokok, jangan dirusak dengan narkoba, jangan dirusak dengan begadang malam ala faldi atau sesuatu yang sia-sia. Itu namanya dia tidak bersikap ihsan pada dirinya, tidak bersikap ihsan pada keluarganya, pada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Sehingga paling sedikit bersikap ihsan pada dirinya sendiri. Maka disebutkan di sini oleh Ibn Rajab rahimahullah, wal ihsanu fi tarkil muharramat. Bersikap ihsan dengan meninggalkan yang haram-haram adalah al-intihau anha, berhenti dari yang haram. Wa tarku zahiriha wa batiniha, dan meninggalkannya secara lahir dan batin. Perbuatan-perbuatan zahir yang haram ditinggalkan. Ada perbuatan-perbuatan batin yang haram. Hasad, iri, dengki. Itu juga harus dibuang. Kama qala ta'ala, wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkanlah zahiral ithmi wa batinahu. Tinggalkanlah dosa-dosa yang tampak, yang zahir, dan tinggalkan pula yang batin. Kadang-kadang ada secara zahirnya dia tidak berbuat dosa apa-apa, tapi di batinnya, na'udzubillah, penuh dengan berbagai macam makar, kebencian, hasad, dengki, ila akhirih. Fahadhal qadru minal ihsani fiha wajib. Maka kadar-kadar itulah kadar ihsan yang wajib. Berarti apa kadar ihsan yang wajib? Mengerjakan yang wajib-wajib dari syariat dan meninggalkan yang haram-haram. Itu mengandung ihsan. Silakan. Kita lihat. Semua perintah-perintah Allah mengandung ihsan. Dan semua larangan-larangan kalau dikerjakan akan jadi ihsan. Wa ammal ihsanu fil sabri alal maqdurat. Adapun ihsan dengan sabar terhadap yang ditakdirkan, al-maqdurat, perkara-perkara yang ditakdirkan. Fa ya'ti bis sabri 'alaiha 'ala wajhi, yaitu dengan mendatangkan kesabaran sesuai dengan semestinya, sesuai dengan sisinya. Min ghairi tasakhutin, tanpa ada kemurkaan, ngerutu, kemarahan. Tasakhut marah, wala jaza', tidak pula menggerutu. Al-jaza' menggerutu. Kalau sudah mengeluh, menggerutu, berarti dia sudah keluar dari sabar. Berarti dia kurang ihsan. Kurang ihsan. Ihsan pada siapa? Pada dirinya. Apalagi lebih daripada itu. Marah. Banting pintu. Banting gelas. Apalagi? Menjejak lemari. Dia tidak berbuat ihsan pada dirinya sendiri. Membarang-barangnya dia sendiri. Bahkan ada yang justru melukai dirinya sendiri. Memukul kaca dengan tangannya. Bekasnya berdarah-darah. Fahada tidak ihsan pada dirinya sendiri. Kalau dia sabar, maka dia sedang berbuat ihsan, menahan dirinya agar dirinya mendapatkan ihsan. Wa la yasanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wad dawam. Ada pula ihsan dalam membunuh. Tentunya membunuh sesuatu yang memang layak dibunuh, membunuh sesuatu yang memang wajib dibunuh atau boleh dibunuh. Seperti yajuzu qatluhu minan nasi wad dawab, seperti membunuh manusia yang memang kafir harbi memerangi muslimin, kita lawan. Atau seorang yang melanggar syariat yang hukumnya hukum hajnya dibunuh. Seperti zina muhsan dengan 4 saksi atau dengan pengakuan. Atau seperti al-qatil, pembunuh dengan sengaja, maka dikisos. Maka penguasa membunuh mereka haddan. Penguasa membunuh mereka sebagai hukum had. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Taib, berarti membunuh. Iya, itu syar'i. Wah, itu enggak ihsan. Bukan di situ ya ihsan. Kalau kamu biarkan pembunuh berkeliaran di luar, besok akan ada yang terbunuh lagi. Kalau dibiarkan, akan semakin banyak yang terbunuh. Maka justru Allah katakan, inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam qisas, ada kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki lugh. Wahai orang-orang yang memiliki pikiran, kecerdasan, bahwa dengan qisas justru ada kehidupan. Walaupun matematiknya manusia yang dibunuh satu, dengan qisas jadi dua. Itu matematik yang salah. Kalau pembunuh berkeliaran, akan banyak yang terbunuh. Kalau pembunuh itu dibunuh, satu, yang lain semua selamat. Yang lain semua selamat. Barakallahu fikum. Maka di sini, ihsannya bukan dengan dimaafkan para pembunuh. Ihsannya bukan dengan dibebaskan para pembunuh atau diringankan hukumannya, bukan. Ihsannya adalah dengan cara membunuhnya yang kira-kira dia tidak merasakan tersiksa lama. Jangan disetrum, tetapi dipenggal lehernya dari tempat yang paling cepat mati. Qala, dikatakan al-qitlah, ada yang kelewat tadi ya? Satu paragraf. Izhaqu nafsihi ala asra'il wujuh, yaitu menghilangkan ruhnya, membunuh, ala asra'il wujuh, dengan cara yang paling cepat mati. Dan paling cepat hilang rasa. Paling cepat hilang rasa. Artinya setelah itu sudah tidak terasa lagi. Wa ashaliha, dan yang paling mudahnya. Wa auhaha, yang paling ringan. Min ghairi ziyadatin fit ta'dib, tanpa ada penyiksaan. Sudah kita bahas tadi, bagaimana kalau dibakar? Dia merasakan panasnya dulu, gelisah dulu, takutan dulu, setelah itu melepuh yang sana, melepuh yang sini, dia mencerit-cerit terus. Hadza 'adzab. Bainahu ilamun la hajata ilaih. Maka ta'dib tadi hanya menyakiti-menyakiti yang tidak ada hajat. Dalam Islam, yang penting dia mati dengan cara yang lebih cepat, lebih mudah, tidak terasa. Wa hadha an-naw' huwa alladhi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kita mundur sedikit kepada yang terlewat. Wal ihsanul wajib fi muamalatil khalqi wa muasyaratihim. Ihsan yang wajib dalam bermuamalah dengan makhluk-makhluk, bergaul dengan mereka adalah al-qiyamu bima aujab Allah. Mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah dari hak-hak mereka. Hak tetangga, hak tamu, hak saudara, hak keluarga, hak orang tua, hak anak, hak apa lagi. Masing-masing punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. maka berikanlah masing-masing yang memiliki hak, berikan haknya. Itu pun ihsan. Masing-masing berikan haknya. Haknya istri, kita tunaikan pada istri. Haknya anak-anak, kita tunaikan untuk anak-anak. Haknya tetangga, kita tunaikan untuk tetangga. Haknya sahabat, haknya teman, haknya saudara, haknya santri-santri, haknya semua kaum muslimin punya hak. A'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka apa yang namanya ihsan kepada masyarakat, kepada manusia? Yang namanya ihsan adalah dengan melaksanakan kewajiban, yaitu menunaikan hukuk dhalika kulli, memberikan hak-hak semuanya. Wal ihsanul wajib fi wilayatil khalqi wa siyasatihim. Sedangkan hak yang wajib dalam kekuasaan makhluk dan politik terhadap mereka, maksudnya dalam pengaturan siasat terhadap mereka. Al-qiyam fi wajibatil wilayah kulliha. Arti tadi masyarakat secara umum. Sekarang bagaimana penguasa? Maka ihsannya adalah dengan menegakkan hak-hak rakyat. Dengan menegakkan kewajiban-kewajiban sebagai penguasa. Bersikap adil, jujur, bersikap sayang pada rakyat ila akhirnya. Wal qadru zaid alal wajib, sedangkan lebih dari itu, itu hanya ihsan pelengkap saja. Ya, tidak harus turun ke god begitu ya. Kalau turun ke god ya silakan. Ya. Artinya itu tidak ada kewajiban ke sana. Ya. Yang jelas di sini qadru zaid itu hanya tambahan. Ya. Kalau dia sibuk dengan yang lebih penting dari itu, layulang. Ya. Tidak dicerca. Kenapa? Karena bukan itu yang wajib. Yang wajib memberikan hak-hak rakyat, memberikan keadilan pada mereka, membela yang terdolimi, menghukum yang zalim, ila akhirnya. Kembali ke titik tadi. Walai sanil al-khatal sudah dibaca. Qala, wa hadha an-naw' huwa alladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith. Wa la'allahu dhakarahu ala sabil al-mithal. Dan sepertinya Nabi SAW menyebutkan hanya sebagai contoh. Yang disebutkan oleh Nabi berapa? Cuma dua. Kalau kalian memotong, menyembelih, sembelih dengan baik. Tajamkan pisaunya. Kalau kalian membunuh, membunuh dengan baik. Yang paling cepat mati dan tidak menyiksa. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian ulama berbeda pendapat. Apakah harus dengan dipenggal? Dengan liontin begitu? Atau boleh dengan tembak, sebagainya. Pembahasannya adalah hadis ini. Yang paling cepat matinya. Dan paling mudah. Khawatirnya kalau ternyata enggak pas. Ya, tembaknya. Ya kalau pas mungkin cepat mati. Ternyata enggak pas. Meleset sedikit. Ya. Kelepek-kelepek 3 jam. Ya. Tersiksa dia. Nah. Baik. Kembali kepada kita. Yang disebutkan oleh Nabi cuma dua. Wala'allahu dhakarahu ala sabilil mithal. Sepertinya Nabi menyebutkannya hanya sebagai contoh. Auli hajatihi ila bayani. Atau hanya karena itu sedang ada hajat diperlukan. Di tilkal hal. Di saat tersebut. Dalam keadaan tersebut. Artinya ketika ada yang menyiksa atau ada yang mau menyiksa musuhnya. Nabi mengatakan Allah mewajibkan segala sesuatu untuk kita sikap sah dalam segala sesuatu. Kalau membunuh, membunuh dengan baik. Jadi yang langsung kepada yang sedang terjadi saat itu. Kalau menyembelih, menyembelih dengan baik. Atau ketika mereka sedang menyembelih, ada yang pisaunya tidak tajam. Tersiksa binatang tadi. Maka diucapkan hadis ini oleh Nabi SAW. Inna Allah katab al-ihsan fi kulli syai. Aw ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menuliskan, mewajibkan sikap baik pada segala sesuatu. Kalau menyembelih, menyembelihlah dengan baik. Tajamkan pisau. Berarti itu hanya contoh saja. Karena saat itu sedang berkait. Saat itu sedang berkait fitil kalhal. Idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan baik. Faidza dzabahtum fa'ahsinud dzibha. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan baik. Wal qitlah wad dzibha bil kasr. Qitlah dengan kasrah. Dzibha juga dengan kasrah. Ay al hay'ah. Ini maknanya bentuknya. Bentuk pembunuhan yang baik. hai'ah, bentuk dibhah yang baik, bentuk penyembelihan yang baik. Wal ma'na ahsinu hai'atad dabhi, maknanya sembelihlah dengan cara sembelihan yang baik. Dan bunuhlah dengan cara pembunuhan yang baik. Wa hadha yadullu ala wujubil isra' fi izhaqin nufus. Dan ini menunjukkan wajibnya menyegerakan hilangnya nyawa dalam peperangan. Hendaklah mencegerakan. Tidak hanya dalam peperangan, dalam membunuh siapa-siapa yang sudah harus dibunuh secara syar'i. Allati yubahu izhaquha, yaitu orang-orang yang memang sudah diperintahkan untuk dicabut rohnya atau untuk dimatikan. Ala ashalil wujuh, dengan cara yang paling mudah. Wa qad haka Ibnu Hazm al-ijma. Ibnu Hazm bahkan menghikayatkan ijma, kesepakatan ulama. Ala wujubil ihsan fid dhabha, yaitu wajibnya bersikap ihsan dalam menyembelih. Walaupun saya tidak tahu apa ada dalilnya yang menyatakan kalau menyembelih itu kalau terangkat terus turun lagi enggak sah. Setahu saya tidak ada. Tetapi yang ada adalah hendaklah jangan menyiksa binatang tersebut. Jangan sedikit bingung nyari sesuatu, balik lagi sedikit lagi. Itu adalah menyiksa. Haram. Sehingga dia dosa. Tetapi kalau sampai dikatakan tidak sah, wallahu ta'ala a'lam, saya tidak pernah mendengar ada ucapan ulama yang seperti itu. Tapi jelas, perintahnya adalah menyembelih dengan baik adalah yang paling cepat mati. Dengan pisau yang tajam. Bal yuhidda syafratahu. Qalallahu ta'ala fi haqqil kuffar. Allah katakan dalam masalah orang kafir ketika kita diperangi oleh mereka, kita lawan mereka. Faidha laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian bertemu dengan pasukan musuh, orang-orang kafir, fadarbar riqab, maka tebaslah lehernya. Diajarkan oleh Allah. Membunuh dengan baik. Fadarbar riqab, maka pukullah leher-leher mereka. Demikian pula dalam ayat lain. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ab. Fadribu fawqal a'naqi. Wadribu minhum kulla banan. Aku akan lemparkan di hati mereka rasa takut. Di hati orang-orang kafir rasa takut. Fadribu fawqal a'naq. Maka tebaslah di leher atas mereka. Kalau leher tengah biasanya tulang yang kena. Tapi leher atas empuk. Langsung sampai ke pojok belakang. Bahkan bisa lepas itu kepala. Qala. Waqad qila innahu 'ainul mawdi' alladhi yakunu ad-darb fihi ashal 'alal maqtul. Dikatakan kata Ibnu Rajab, ayat-ayat ini mengajarkan untuk dipenggal di lehernya karena itu adalah tempat di mana ashal 'alal maqtul, paling mudah, paling ringan terasa orang yang dibunuh. Wa huwa fawqal 'idham duna ad-dimar. Yaitu di bawahnya, di atasnya tulang, di bawahnya kepala. Ini kan tulang. Di atasnya tulang, di sini. Kita raba sampai ke belakang itu, hampir nggak ada tulang. Tadi sini, baru tulang kepala langsung dimag. Dimag itu polo, otaknya. Maka dikatakan dengan kalimat, fawqal idham duna dimag. Di atas tulang, di bawah otak. Wawasa Durayd ibn Simmah qatilahu an yaktulahu kadhalik. Demikian pula Durayd ibn Simmah memberikan wasiat kepada musuhnya ketika mau dibunuh. Bunuh di sini. Paling atas, di bawah kepala. Diajarkan musuhnya supaya dia matinya dalam keadaan tidak susah. Durayd ibn Simmah al-Jashmi al-Bakri, syair fahal suja', penyair pemberani, kana sayyid bani Jashm wa farisuhum wa qa'iduhum wa kana mudhiran mudhaffaran maymun an-naqibah ghaza nahwa 100 ghazah dia perang dalam 100 peperangan. Wa ma affaqa fi wahidatin minha. Dalam 100 peperangan hampir enggak pernah dia rubuh. Wa adraka al-Islam wa lam yuslim. Dia sempat menemui Islam tapi dia tidak masuk Islam. Wa kharaja ma qaumihi yawma Hunain mudhahiran lil musyrikin wa la fadla fihi lil harb wa innama akhrajuhu tayammunan bihi waliktabisu min ra'yih faqad faqutila ala syirkih. Maka dia dibunuh dalam keadaan syirik. Dia bilang, bunuhlah di sini paling atas. Sama seperti siapa? Abu Jahal apa Abdullah? Abu Jahal. Ketika dirubuhkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan satu Amr bin Jamuh, dia menyatakan, jangan dengan pedang kalian. Ini, dengan pedangku. Pukul di sini. Artinya mereka sendiri sudah paham bahwa yang paling cepat itu adalah di leher, bagian atas. Nah, mudah-mudahan terpakai ketika kita perang. InsyaAllah. Astagfirullah. Mungkin enggak pernah. Oke. Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi. Siapa yang tidak berperang dan tidak berangan-angan untuk berperang, maka mati dalam keadaan fi syu'batin minan nifaq. Mati di dalam salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan.